Tapi manakala wanitanya jelek, maka negara pun rusaklah. Nah, ini apabila wanita tersebut mempunyai akhlak yang baik, ini mampu untuk menegakkan negara yang baik, Pak. Tapi kalau bagaimana andaikan wanita tersebut sekarang ini artinya banyak yang moralnya kurang baik gitu. Itu bagaimana itu? Baik, artinya. Baik Pak Hatibi. Suaranya silakan. Iya, saya mohon. Terima kasih banyak Pak Hatibi. Ya, ada 4 pertanyaan nih Bu Tuti. Yang pertama Bu Istiqomah tadi tentang sudah sampai di mana sih sebenarnya peran wanita ini, mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Hatibi. Karena kalau kita melihat ke konon katanya Indonesia yang begitu gemah ripah gitu ya, tapi sekarang ini kelihatannya agak terpuruk sedikit ke bawah. Apakah memang ada fungsi atau peran wanita di sini yang terlemahkan gitu ya? Silakan Bu. Baik. Pertama, kita sebetulnya bersyukur bahwa perempuan ini mendapatkan tempat, baik pun secara hukum ataupun secara kedudukan, dan kesadaran masyarakat makin berkembang. Aja, terima kasih. Baik Bu Lili, terima kasih banyak. Satu lagi mungkin? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ratna Syaifuddin. Saya ingin bertanya kepada Bu Tuti, bagaimana tentang peranan atau fungsi daripada seorang wanita karir atau seorang istri di dalam rumah tangga? Apakah fungsi-fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga itu masih diharuskan bagaimana di dalam yang diatur di dalam Islam? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di ujung telepon yang sudah tersambung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto, apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah baik. Silakan Pak Anto. Begini saja. Silakan. Kalau kita sebagai umat Islam ya, kan meyakini Islam itu ajarannya sempurna ya. Iya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak mungkinlah Allah membedakan hak itu laki perempuan gitu ya. Betul. Cuma ada yang pantas, ada yang tidak gitu. Mohon maaf ya. Misalnya laki-laki boleh punya istri 2-3 gitu. So, istri kan nggak boleh. Yeah. Kalau boleh nanti jadi binnya bin siapa gitu kan nggak boleh gitu. Ada hak-hak yang. Oke. Okay. Ya tentu pertanyaan saya tadi Ibu saja mengatakan mendidik satu perempuan sama juga mendidik satu bangsa gitu ya. Yeah. Apakah ini maksudnya kalau laki-laki kan akalnya akalnya 9, nafsunya 1 gitu ya? Kalau perempuan nafsunya 9, akalnya 1, itu gimana tuh saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto dari Ciputat, terima kasih juga telah berpartisipasi. Silakan. Panel pun berikutnya apakah masih ada? Baik, sambil menunggu. Bu Lili tadi pertanyaannya, dengan kecanggihan apa namanya teknologi saat ini, ada enggak dampak positif dan negatif bagi para wanita khususnya? Silakan saja. Baik. Saya merasa ini satu hal positifnya banyak. Jadi umpamanya kita ini bisa berhubungan jauh tetapi dekat. Ya. Ya, itu sistem yang dipakai sekarang ini kan luar biasa. Betul. Jadi kita bisa membangun misi dengan cepat. Ya. Contohnya dulu kan kita tidak punya apa-apa tapi punya TV, akhirnya bisa sampai ke desa-desa. Dan yang kedua ada SMS, pesan-pesan singkat. Betul. Bisa disampaikan hal-hal yang baik. Jadi kemudahan itu ada. Bagi orang-orang yang sibuk, yang sekarang ini kan tidak bisa kita katakan tidak ada yang sibuk ya. Itu kan dengan hal itu tetap melakukan perhubungan. Ya, komunikasi seperti jalan, ya. Contohnya anak kita di luar negeri sekolah, kan kita tanya apakah jangan sampai lupa sholatnya, umpamanya itu kan misi positifnya. Nah, namun apabila kita lengah terhadap hal ini atau kita juga disebutnya gagap ya, gagap teknologi, ya bisa aja anak kita kunci pintu dengan segala macam alat yang dia pegang bisa berperan negatif. Betul. Akhirnya ibunya kecewa, bapaknya kecewa, anaknya gagal, karena itu bisa mempengaruhi sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu belajarlah sesuatu itu terus menerus, karena dia punya tanggung jawab yang sangat strategis yang tadi saya katakan. Mengenai tentang bagaimana mendidik seorang wanita itu mendidik satu bangsa, ini kan dari seorang yang di luar negeri ya. Mireri dia menyebut begitu bahwa mendidik satu orang mendidik satu bangsa. Saya kira ini memang diketahui oleh seluruh dunia bagaimana wanita itu punya kepentingan yang sangat strategis. Sekarang tentang masalah negatif sekarang, kita lihat juga ya, dengan adanya alat tapi ada kemauan dari orang yang tidak benar terhadap wanita, artinya ingin merendahkan wanita, itu bisa. Sekarang ini kan luar biasa, umpama dalam iklan yang tidak ada hubungannya dengan wanita tapi ditampilkan wanita, katakanlah di dalam showroom, yeah. ada eksibisi, ada suatu pameran mobil aja, ada mobilnya bagus, ini ada perempuan cantik di sebelahnya, padahal tuh nggak ada kaitan nih, ini orang mau nawar mobil apa mau menikmati kecantikan perempuan atau mau nawar perempuan. Ini juga maaf ya, saya ingin katakan, kenapa sih udah mobil cantik kok pakai ada perempuannya gitu? Kenapa nggak hanya mobil saja gitu? Nah ini kan perempuan dijadikan iklan-iklan yang sebetulnya tidak pas, buat saya tidak pas kalau adanya di situ. Terus dalam kaitan-kaitan yang bahaya, saya lihat juga dia berfungsi, katakanlah sekretaris, kenapa juga harus jadi penghibur gitu? Ini karena tidak ada kekuatan spiritual. Jadi perempuan ini merendahkan dirinya sendiri atau dia korban daripada orang-orang yang mau merendahkan perempuan. Jadi kalau hal ini kita bisa lihat, maka tadi tiga hal kalau kita keluar itu jangan cuma makan enak omong kosong, atau disebutnya meok ya, meok tuh makan enak omong kosong. Ada tuh grup-grup yang hanya sekedar arisan untuk kumpul-kumpul begitu, namun tidak terarah kepada ke kehidupan yang seimbang antara rohaniah dan jasmaniahnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa agama ini sangat penting menjadi landasan kehidupan, menjadi tujuan daripada kehidupan. Dan jangan lupa kita selalu berikrar dalam sholat kita kepada Allah, doa iftitah kita yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala berbagai aspek kehidupan, jangan sampai ada tujuan yang keliru. Tujuan kita hanya kepada Allah, baik pun sholat kita ataupun ibadah dan perjalanan hidup kita, dan juga mati dan hidup kita, hidup mati kita. Tadi setuju. Sebenarnya intinya itu adalah satu hal yang perlu. Itu inti, karena kita ini orang Islam ada penyaluran-penyaluran kebutuhan. Jangan sampai terjadi, kita baca bahwa dia menikah kebutuhan namun akhirnya berkeluaran di berbagai-bagai tempat memasukkan dalam hati. Nah, jadi saya pikir bahwa dalam hal kehidupan ini kita perlu ada modal-modal yang kuat. Tidak lain jawabannya saya pikir agama. Yeah. Mari kita agama ini jangan kita jadikan sele, jangan di belakang. Lihat Nabi kita. Nabi kita itu agama itu nomor satu. Allahumma aslih dini alladhi wa ismat amri. Jadi ya Allah perbaiki agama itu urusan itu. Baru perbaiki duniaku, di situ tempat hidupku. Ya Allah perbaiki akhiratku, ke sana tempat pulangku. Jadikan hidupku setiap hari bertambah kebaikan. Jadikan hatiku istirahat daripada kejahatan. Saya ingin dalam lima hal konsep Nabi itu buat kita, ini menjadi sesuatu acuan kita, bahwa mari perbaiki agama kita. Jangan sekedar gitu. Disinilah kita melihat bahwa agama ini suatu aspek Islam yang sangat modern. Ini bulan Rajab, Isra Mi'raj lagi. Pengetahuan, bicara tentang keyakinan, bicara tentang perintah Tuhan. Karena itu juga hal perlu. Nah, kita lagi kita akan menghadapi Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan itu kita sebagai meningkatkan kualitas. Jadi marilah kita beragama yang benar. Marilah kita ajak keluarga dengan agama agar supaya ya kita bukan untuk macam-macam yang akhirnya jadi artinya boros, akhirnya besar pasak daripada tiang ya. Ya, gitu. Baik, Bu Lili, Bu Ratna dan Pak Anto, mudah-mudahan terjawab. Inti dari utamanya, jadi apapun kita, kewajiban di rumah tangga memang menjadi tanggung jawab seorang wanita ya, Bu ya. Nah, Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika misalkan seorang wanita karir yang begitu sibuk dengan harta yang cukup, seolah-olah menyerahkan semua urusan rumah tangganya kepada orang yang bantuin gitu ya Bu. Mengenai di sini letak fungsi wanita Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa laki-laki tidak ada tanggung jawab dengan keluarga. Karena dalam Quran ini ya, surat Luqman kita baca, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu. Dan apabila berkata Luqman kepada anaknya ketika ngajar, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hai anak, jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik itu zalim yang amat besar. Jadi ini masalah ketuhanan, masalah keimanan. Ini fungsi berdua. Suami istri itu ikut bertanggung jawab. Jangan cuma urusan keluarga, pendidikan terserah ibunya, kenyataannya bagian luar-luar. Dan Nabi kita dalam perkara, Nabi kita ada anak yang Nabi datang. Ya. Tidak boleh berpisah dari agama. Kalau ini orang Islam begitu, sehingga kita berjalan seiring sejalan. Ya, dan koridor yang tepat ya. Koridornya begitu. Baik, Bu Tuti, kita di 3 menit yang terakhir nih Bu, kalau boleh diberikan semacam sebuah kesimpulan, semacam benang merah, seperti apa sebenarnya hak-hak wanita di dalam Islam itu? Silakan Bu. Pertama, kita melihat di dalam Islam, perempuan mendapatkan kehormatan yang tinggi. Dan tidak dibedakan. Justru kita baca dalam ayat walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Itu antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perempuan ini menjadi separuh daripada umat, separuh daripada bangsa, separuh daripada masyarakat dunia. Marilah kita berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pedoman-pedoman dan arahan itu kita jalankan dengan baik, yaitu beriman, bertakwa, berilmu dan beramal. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan masalah kehidupan, marilah kita coba landasi dengan keseimbangan dan hadapi kehidupan ini dengan tegar. Karena persoalan selalu timbul, selalu muncul ya. Selalu muncul gitu. Tadi kan Bapak bilang boleh kok laki-laki punya 2-3, tapi Bapak baca ayatnya ya Pak. Karena ayat itu baru bisa, itu kan sempit jendelanya atau pintunya. Jadi bukan dibuka seluas-luasnya gitu ya, bukan. Kalau bisa tawahidah cukup satu. Nah, kenapa mesti kita ambil poligami kalau memang cukup satu? Lihat Nabi dengan Khadijah, beda 15 tahun tapi beliau tidak berpikir tentang yang lain. Ini perlu kita lihat sebagai satu contoh teladan buat kita. Selain daripada kita mengamalkan segala macam, kita juga mempraktikkan dalam arti di mana pokok-pokok prioritas. Nah, kita juga harus bisa berbuat, berkarir, ya, jadi meringankan juga beban suami. Betul. Kita punya duit juga untuk bisa bersedekah. Ya. Nah, inilah saya pikir harapan saya bahwa peran-peran kehidupan dan hak-hak perempuan adalah suatu yang sempurna dari Islam. Mudah-mudahan kita selalu maju dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Tuti sudah berbicara panjang lebar tentang bagaimana hak perempuan di dalam agama kita ini. Dan sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan ibu-ibu dari pengurus dan para anggota BKMT dari Jakarta juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mudah-mudahan semakin terbuka diri kita ketika kita, baik laki-laki maupun perempuan, ingin tampil, ingin muncul ke permukaan. Sebenarnya ada 3 hal kuncinya tadi yang disebutkan Bu Tuti. Yang pertama adalah tingkatkan spiritual kita, Kemudian juga jangan lupa ente tua selalu diupgrade. Setiap saat tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Dan yang paling terakhir, kemampuan dan sikap kita yang profesional juga turut dimunculkan. Karena ketika dengan ketiga bekal ini, insya Allah kita akan dipandang tidak sebelah mata oleh orang lain. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.